Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah. Pembahasan yang secara umum dengan kitab ini beliau ingin membimbing kepada kita sekalian, yang pertama memahami tata cara yang benar bagaimana kita mesti beragama. Karena secara teori dan sekaligus wakil atau kenyataan membuktikan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perjalanan umat Islam ini akan banyak diwarnai dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari asli ajaran Nabi, dari aslinya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti ini sesuatu yang juga pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya Bani Israel. Di antara contohnya kaum yang bernabikan Nabiullah Musa dan bernabikan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, keduanya mengajarkan tauhid dan mengajarkan kitab risalah syariat bagaimana mereka menjadi seorang muslim di zamannya. Sepeninggal Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa, maka seperti yang kita lihat, jadilah kemudian Bani Israel sebagaimana orang-orang Yahudi sekarang ini, dan juga orang-orang Nasrani yang telah menyimpang jauh dari ajaran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan mereka tetap menisbatkan kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa. Demikian pula kenyataan yang tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan keberadaan kaum muslimin, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bagaimana perjalanan umat ini sepeninggal beliau yang akan banyak diwarnai dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari asli ajaran beliau, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, sebagaimana hadis yang telah kita lewati. Kemudian dalam kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, berapa banyak kaum muslimin yang bahkan dengan agamanya saja menjadi sangat aneh, kayak orang tua atau kayak anak yang sangat aneh dengan orang tuanya karena tidak pernah ketemu, tidak pernah terawat dengan baik. Umat Islam sebagaimana juga keadaannya seperti itu. Saking jauhnya dari ajaran Islamnya, sampai dengan ajaran Islamnya sendiri yang dia kemana-mana mengaku sebagai muslim, KTP-nya muslim, identitas muslim, tapi dengan Islamnya sendiri sangat-sangat asing. Ini karena saking jauhnya dari ajaran Islam. Ini wakil kenyataan. Dengan demikian sungguh sangat berkepentingan seandainya kita harus memahami tata cara beragama yang benar. Sampai kemudian ketika kita harus betul-betul ini berusaha untuk menjadi seorang muslim yang seperti diinginkan Al-Quran dan Sunnah, lalu diantara syubhat yang berkembang, ojo rumongso bener dewe. Memang kita tidak boleh merasa benar sendiri, tapi kita harus memahami kebenaran dengan sebenar-benarnya dan harus menjadi pengikut kebenaran. Dan kita harus yakin bahwa amal perbuatan kita, kita yakinkan kita di atas kebenaran. Lah kalau kita gak merasa yakin benar, bagaimana? Maksud kita yakin salah kemudian kita yaitu beramal. Mesti setiap kita tertuntut untuk meyakini yang kita lakukan benar. Yang penting memang betul-betul benar atau enggak. Syubhat ini sangat ampuh sekali, sampai kemudian kita meragukan dengan keyakinan dan amalan kita sendiri. Ini adalah sangat berbahaya. Ya sesungguhnya mereka kemudian ingin menggiring kepada pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari ajaran Islam. Sampai kemudian praktek-praktek di negeri kita ini, saking ibaratnya saking pengennya Indonesia itu Islamnya diindonesiakan gitu, sholat pakai bahasa Indonesia. Nanti bisa seperti pada zaman Turki, adzan gak boleh pakai bahasa Arab, sehingga pakai bahasa Turki. Kemudian juga gak boleh pakai serba Arab, simbol-simbol Arab semuanya dibuang. Terus kalian, kebencian kita kepada Arab itu bisa sampai pada tingkat kufur, mengantarkan kita bisa kufur. Karena Nabi kita orang Arab, kemudian Al-Quran bahasa Arab, kemudian juga sunnah bahasa Arab, para ulama kita bahasa Arab. Lah kalau kita tidak digiring mencintai Arab, kita mau mencintai siapa? Siapa yang akan kita cintai? Wong Nabi kita ini orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab, sehingga kalau kita bisa ngeplek Nabi itu akan bangga, kok ini digiring untuk tidak senang kepada Arab? Ini sangat bahaya sekali. Sekalian, ini adalah kenyataan yang ada di negeri kita dan juga di dunia secara umum sesungguhnya. Karena iblis, cara menjauhkan dari Islam dengan segala macam model, segala macam cara. Oleh karena itulah, sekali lagi pentingnya kita mengenal ajaran Islam dengan cara yang benar, sehingga kalau orang sudah punya kaidah, punya patokan, punya kunci-kunci, itu paling tidak akan bisa menilai orang ini bicaranya geladrah, ngawur, atau dia memang dalam mapan, punya dasar dalam beragama. Paling tidak kita bisa memiliki pandangan-pandangan ini walaupun tidak terlalu mendetail. Ini yang pertama target beliau dari pelajaran awal Manhaj Al-Firqatin Najiyah. Pelajaran kedua, beliau ingin sekali mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat mendasar, yang menjadi kunci kita dalam beragama, yang menjadi penentu nasib semua amal kita, yaitu tentang masalah akidah tauhid. Masalah akidah tauhid. Rusak yang ini sama dengan bosok bagian akar atau amblek bagian pondasi, sehingga ornamen rumahnya sehebat apapun, pondasinya amblek, ya semuanya amblek, nggak akan lagi ada manfaatnya lagi. Sehebat apapun pohon yang tumbuh di atasnya, akarnya bosok, ya akan tumbang dan menjadi pohon kering, tidak akan lagi menjadi pohon yang tumbuh dan hidup. Sekalian, maka beliau telah mengajarkan kepada kita akidah dari awal, yaitu kalimat la ilaha illallah, tauhid, hakikat tauhid, kemudian syirik, makna syirik, sampai kemudian kita masuk pembahasan yang insyaallah kita bahas malam hari ini, yaitu terambil dari ayat Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. halaman 88 kitab aslinya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi hak Allah atau kewajiban Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pada sebelumnya kita telah mempelajari syurutu tahqiqi nasr. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita mewujudkan syurut atau syarat-syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya adalah mewujudkan tauhid, kemudian mewujudkan ukhuwah, dan mewujudkan persiapan untuk menuju kemenangan. Demikian pula mesti kita selalu kembali kepada agama kita, khususnya dalam masalah tauhid. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terambil dari ayat tersebut, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Monggo dipun waos. Dan menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Rum ayat 7. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada orang-orang beriman atas musuh-musuhnya, sebuah janji yang tidak bakal diingkari. Allah telah menolong Rasulnya pada perang Badar, perang Ahzab, dan peperangan-peperangan lain yang pernah dilakukan. Demikian pula, Allah telah menolong para sahabat Rasulullah SAW sepeninggal beliau dalam menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga Islam bisa tersebar luas ke segenap penjuru dunia. Kaum muslimin akan selalu mendapat pertolongan Allah walaupun banyak mengalami tragedi dan musibah. Memang, kesudahan yang baik senantiasa beserta orang-orang beriman yang benar-benar dan teguh dalam memegang keimanannya, yang selalu menunjukkan ketauhidannya dalam beribadah dan berdoa, baik dalam kondisi lapang maupun kesempitan. Al-Quran mengisahkan bagaimana kondisi kaum muslimin pada saat perang Badar. Jumlah mereka sedikit dan perbekalan mereka juga minim. Namun mereka selalu yakin kepada Allah, sehingga mereka pun berdoa kepadanya akan memberi mereka kemenangan. Allah berfirman, "In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu Dia pun memperkenankan permohonan kalian dengan berfirman, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian berupa 1000 malaikat yang datang secara beruntun." Okay. Bapak-bapak sekalian, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau di dalam pembahasan bab ini. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, inilah ayat. Dan telah menjadi kewajiban kami Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu pasti. Sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Mukminin pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap janji Allah tidak akan pernah Allah selisihi. Wa hadhil ayatul karimah tubayyinu anna Allah ta'ahhada lil mu'minin bin nasri ala a'daihim. Wa huwa wa'dun la yatakhallaf. Ayat ini, ayat yang mulia ini, ayat wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, itu ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin pertolongan ini untuk mendapatkan kemenangan mengalahkan para musuh-musuh mereka. Ini sebuah janji yang pasti dan terus akan berlangsung sampai yakni hari kiamat. Wa huwa wa'dun la yatakhallaf, dan ini merupakan janji yang tidak pernah akan diselisih oleh Allah taala. Setiap janji Allah pasti akan terwujud. Maka di antara yang Allah wasiatkan kepada setiap kita, Bapak sekalian, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu pasti benar. Tidak salah, bukan janji palsu, dan tidak pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mukmin dalam kondisi apapun tidak pernah ragu dengan janji Allah Ta'ala. Beda dengan orang munafik. Di antara ciri orang munafik, karena memang berangkat awalnya dari tidak yakin, maka serba ragu-ragu, apalagi ketika Allah menguji. Contoh, pada waktu perang Ahzab, perang di mana para musuh mereka bergabung menjadi satu, bersekutu. Dan memang asalnya al-kufru millatun wahidah, kekafiran itu adalah satu agama, milah yang satu, yaitu agama kekafiran. Walaupun di antara mereka itu bisa saling gesekan dan bisa bahkan saling puncaknya berperang bunuh-bunuhan di antara mereka, tapi kalau sudah menghadapi Islam, mereka akan bersatu, menjadikan Islam adalah musuh bersama. Sehingga mereka bagaimana bersatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kemudian saat itu jumlah pasukan Ahzab sangat besar, kekuatan besar, ibaratnya datang dari atas, dari bawah, kalau sekarang dari darat, dari laut, dari udara, untuk menghancurkan kaum muslimin. Orang-orang mukmin melihat musuh yang demikian luar biasa itu, apa yang justru mereka ucapkan? Hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang mukmin justru benar-benar sangat yakin bahwa ini adalah janji Allah SWT dan Rasulnya SAW. Tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada terbersih dalam hatinya keraguan dengan janji Allah Ta'ala. Wa sadaqallah wa rasuluh. Dan benarlah Allah dan benar Rasulnya. Tidak akan dusta. Tapi orang munafik bagaimana komentarnya begitu melihat fenomena yang sangat membuat gemeternya hati mereka ketika mereka memang bersandar kepada dirinya sendiri. Kalau kita ini bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kita dhaif, sangat lemah, apalagi dihadapan dengan kekuatan musuh yang rata-rata jumlah kita ini tidak mungkin melebihi musuh atau rata-rata lebih sedikit dari musuh. Demikian pula kelengkapan peralatannya tidak lebih canggih daripada musuh. Itu yang sering terjadi sejak zaman dulu kala dari para Nabiullah alaihissalam. Lebih-lebih rata-rata atba'ur rusul, pengikut para rasul itu adalah para du'afa, orang-orang lemah, urunan yosui, duitnya siti. Beda dengan para yaitu mutrof, yang rata-rata adalah orang kaya, pembesar, tokoh, membuat gedung tingkat berapa, cepat jadi. Tapi orang mukmin kekuatannya itu pertama adalah bersandar dan bertawakalnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang dikuatkan hatinya bagaimana? Ini mereka memiliki tauhid yang murni. Barang siapa wa mayatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam saat menghadapi musuh yang mengeksekusi Ibrahim untuk dilemparkan ke bara api, apa kata, apa ucapan Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kami Allah. Dan Allah adalah zat yang yakni cukup untuk kita bersandar jadikan sandaran, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Karena Allah memang ibarat bahasa kita merantasi segala-galanya. Kalau sudah kita serahkan total urusan kepada Allah, kita bersandar total kepada Allah, tidak akan kecewa dan pasti akan yaitu mencukupi segala-galanya. Tapi begitu kita menyandarkan kekuatan kepada diri kita sendiri, kita dhaif, kita lemah. Maka Nabi bersama dengan usahanya yang maksimal, yang Nabi katakan apa? Wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau sandarkan dalam hal kami memperbaiki urusan kami kepada diri kami sendiri walaupun sekejap mata. Dalam rangka betul-betul bahwa merasakan kita ini fakir ilallah. Kita ini adalah orang yang sangat mutlak membutuhkan Allah. Dan kita ini adalah dhaif, sangat lemah. Orang-orang munafik tidak punya tawakal karena memang tidak memiliki tauhid. Maka begitu melihat jumlah musuh dan kekuatan musuh yang seperti itu, blereng. Blereng. Wah, kelemeng-kelemeng. Dah kelemeng-kelemeng. Apa kelemeng-kelemeng? Wah, lihat itu sudah rasanya semaput. Sudah mau semaput. Karena sudah merasa tidak mungkin bisa menghadapi yang seperti itu. Maka apa kata orang munafik? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ternyata janji Allah dan Rasulnya itu hanya janji ndopos, hanya janji palsu, hanya janji obralan saja, tipuan saja. Mereka sudah putus asa melihat kekuatan musuh yang demikian. Karena memang mereka tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukmin begitu melihat demikian justru imannya bertambah. Kemudian faqad nasarallahu wa rasuluhu fi ghazwatin fi ghazwati Badrin. Sungguh Allah telah menolong waqad nasarallahu rasulahu dan sungguh Allah telah menolong rasulnya fi ghazwati Badrin pada waktu perang Badar. Perang Badar, bapak sekalian, jumlah muslimin dengan jumlah musyrikin perbandingannya pinten? 1:3. Muslimin pinten? 300-an, orang musyrik 1000-an. Kemudian itu dari sisi jumlah. Dari sisi kesiapan, muslimin ketika keluar untuk berperang Badar itu niat aslinya bukan berperang. Tapi untuk mencegah kafilah Abu Sofyan, sehingga yang ikut keluar bersama dengan Nabi pun ibaratnya bukan dogdeng-dogdeng. Dogdeng-dogdengnya enggak keluar semuanya. Warok-waroknya enggak keluar semuanya. Artinya yang keluar 1-2 aja. Karena memang niatnya itu tidak berperang. Tapi Allah ingin menghadapkan kenyataan harus berperang. Musyrikin Quraisy dia datang dengan persiapan total. Memang keluar untuk berperang dengan provokasi Abu Sofyan, dengan provokasi dari utusan Abu Sofyan yang dihabarkan bahwa kafilah akan dihabisi oleh yaitu Muhammad dan teman-temannya. Maka Quraisy pun kemudian semuanya dikerahkan untuk yaitu ngeluruk Nabi dengan segala persenjatanya, dengan jumlahnya, dengan kekuatannya, logistiknya, dibawa semuanya. Maka mereka betul-betul ini siap untuk menghabisi Nabi dan para sahabat. Kemudian singkat kisah, terjadilah perang Badar. Setelah Nabi berdoa kepada Allah dan menyerahkan urusan total kepada Allah Ta'ala, sampai Nabi yaitu berdoa kepada Allah dalam berani nanti akan beliau bawakan di sini, Allahumma anjisli mawa'ad tani, Allahumma atini mawa'ad tani, Allahumma intuhlik hadil asabah min ahli Islam la tuqbat fil ardi. Ya Allah, tolonglah kami, menangkan kami. Ya Allah, tunaikan apa yang kau janjikan kepada kami. Ya Allah, Saat ini engkau hancurkan kelompok yang menyembah engkau ini dari kalangan Ahlul Islam, engkau tidak akan disembah di muka bumi. Nabi betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh harapan. Singkat cerita, peperangan terjadi. Dan kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan bantuan Allah, pasukan Allah dari kalangan para malaikat. Maka dikatakan oleh beliau di sini, Allah telah memenangkan muslimin menolong Rasulnya pada waktu perang Badar dan pada perang Al-Ahzab, perang Ahzab wa ghairihima, dan pada selain perang keduanya, perang-perang yang lainnya minal ghazawat, dari berbagai macam peperangan-peperangan yang terjadi. Setiap nabi perang menang terus atau kalah terus? Hah? Iya, kadang kalah, kadang menang. Kira-kira apa hikmahnya di antaranya? Peperangan Nabi menang atau kalah, kadang menang, kadang kalah. Kira-kira hikmahnya apa ya, kawan? Apa kira-kira hikmahnya? Ada nggak hikmah di balik kekalahan-kekalahan peperangan Nabi? Apa kira-kira hikmahnya? Di antaranya dalam rangka untuk ini memberikan ujian. Orang mukmin yang sudah imannya celak nancep dalam hati dia, enggak peduli mau perang menang atau perang kalah, karena hakikatnya semuanya kemenangan. Yang mati sebagai syuhada dan akan masuk jannah, yang masih hidup kalau menang itu adalah kewibawaan muslimin, kalau kalah ujian untuk dia koreksi tentang keimanan dia. Kenapa sampai bisa kalah? Sehingga bagi mukmin seperti ini diantaranya merupakan bagian pada ujian. Apabila menang terus, bisa jadi orang munafik nggak jadi kafir. Karena menang terus. Ah, ketika kalah, maka mereka pun kemudian keluar watak aslinya. Kapok, lawang dikandani ra gelem. Nek nurut saranku, orang bakal mati. Orang munafik keluar aslinya. Karena memang aslinya mereka adalah orang mereka tidak beriman kepada Allah, atau imannya palsu. Maka kekalahan-kekalahan muslimin diantaranya sebagai ujian. Dan justru sebagai pelajaran, kenapa ada kekalahan menimpa mereka. Wantashar al-Islam wa futihat al-bilad. Allah telah menolong nabinya dalam berbagai macam perangan. Demikian pula wanasara ashab Rasulillahi ba'dahu ala a'daihim. Dan juga nabi, dan juga Allah telah menolong para sahabat nabi setelah kematian Rasulullah dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan telah tersebar Islam dan terbuka negeri-negeri. Seperti diantaranya pembukaan yang sangat dahsyat atau kemenangan-kemenangan Allah berikan pada kaum muslim yang sangat dahsyat adalah pada zaman khalifah siapa ikhwan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai luasnya kekuasaan yang diwariskan Umar kepada kaum muslimin sekitar sepertiga belahan dunia. Luas, sangat luas. Yang semuanya adalah diantaranya berkah dakwah dan jihad. Muslimin ketika membuka negeri bukan untuk mengeruk hartanya, bukan untuk memperbudak manusianya, tapi untuk meluaskan dan menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Seandainya mereka masuk Islam, mereka menjadi saudara kaum muslimin dan kekuasaan pun tetap ada pada mereka. Dan mereka pun diperlakukan sebagai mana kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau mereka kemudian tidak mau masuk Islam, alternatifnya mereka yaitu membayar jizyah kepada muslimin sebagai bentuk ketundukan kepada kaum muslimin. Atau kalau memang tidak mau, maka mereka diperangi. Dan mereka menjadi ini tawanan atau mereka terbunuh. Ini adalah ini ketika muslimin mereka membuka negeri-negeri. Sehingga negeri-negeri yang dibuka muslimin rata-rata bahkan mereka sebagian bahkan merasa lebih nyaman di bawah kekuasaan muslimin, karena ketika kaum muslimin memerintah mereka menegakkan keadilan seadil-adilnya, sebagaimana dalam kisah-kisah para salaful ummah saat mereka memegang negeri-negeri yang di bawahnya banyak pula orang-orang ahlul kitab, bagaimana yaitu keadilan para khalifah kaum muslimin. Satu di antaranya umpamanya contoh di zaman Rasul, zaman Umar ibn Khattab, gubernurnya ada yaitu di antaranya Amr ibn al-As. Dan di antara kasus yang terjadi, anaknya Amr ibn al-As pernah berselisih dengan orang Kipti. Ini orang Nasrani. Kemudian kesalahan sesungguhnya ada pada anak gubernur. Atau kekalahan menimpa anak gubernur dalam sebuah ini pertandingan atau semisal itu, maka ditempeleng anak tersebut karena merasa dia adalah anak penguasa. Maka orang Nasrani pun mengadukan kepada Umar, lalu Umar pun memberikan pengadilan. Yang singkat ceritanya intinya, karena dia nempeleng itu membawa nama-nama bapaknya yang gubernur, maka Umar perintahkan ayahnya suruh datang sekalian. Sehingga orang Nasrani diperintahkan mengkisos dengan mentempeleng anaknya sekaligus bapaknya, karena bapaknya dibawa-bawa dalam urusan perkara tersebut. Satu. Yang kedua, pada zaman Ali bin Abi Thalib, Ali merasa kehilangan baju perang, baju besi, baju perang, dan itu sedang di tangan orang Yahudi, sehingga Ali yakin 100% itu adalah bajunya, baju miliknya, karena dia tahu ciri-ciri persisnya baju perang dia. Tapi dalam pengadilan Islam, diajukan ke pengadilan, hakimnya adalah hakim Syuraikh. Dalam pengadilan Islam, al-mudda'i ini al-bayinatu al-mudda'i wal yamin al-ma'ankara. Dalam Islam, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti, sedangkan yang dituduh itu mengingkari, bersumpah untuk mengingkari tuduhannya itu. Nah, sekarang apa buktinya Ali kalau baju yang di tangan Yahudi itu baju di besi dia? Gak ada. Foto pencurian gak ada, video pencurian gak ada, kemudian saksi pencurian gak ada. Tapi Ali yakin bahwa itu baju besi milik dirinya. Sampai singkat cerita, akhirnya sang hakim memutuskan karena Ali tidak memiliki tanda bukti, maka diputuskan baju besi adalah milik Yahudi, dan yakni Ali tidak bisa membuktikan tentang baju miliknya dia, kalah di dalam pengadilan. Maka melihat pengadilan yang seperti ini, orang Yahudi justru kemudian masuk Islam, bersyahadat, karena melihat betapa sangat adilnya pengadilan di dalam Islam. Dan ketika Ali melihat Yahudi telah masuk Islam, dia pun relakan, dia kasih sebagai hadiah, bawa baju itu sebagai hadiah untuk orang Yahudi tersebut. Ini satu contoh di antaranya pengadilan yang pernah ada di tengah-tengah kaum muslimin. Termasuk ketika datang utusan Nabi untuk menarik jizyah dari orang-orang Yahudi. Sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi sejak zaman dulu pengennya nyogok. Budaya nyogok itu sudah biasa di kalangan orang Yahudi. Makanya waktu orang munafik punya kasus dengan orang Yahudi, orang Yahudi pengen diadili oleh Muhammad, karena tahu orang Yahudi tahu Muhammad gak mungkin disuap. Orang munafik dia pengennya diadili oleh orang Yahudi atau ini tokoh Yahudi, karena orang munafik tahu bosnya orang Yahudi bisa dipermainkan, suka disogok-sogok. Ketika utusan Nabi datang untuk mengambil jizyah, pengennya orang Yahudi nyogok pada utusan tersebut supaya diringankan penarikan pajak jizyahnya itu. Apa kata utusan ini? Kalian dalam pandangan kami lebih hina daripada binatang, tapi kami tidak akan berbuat zalim kepada kalian. Kami tidak akan berbuat zalim kepada kalian. Apa kata mereka? Oh, dengan inilah tegaknya langit dan bumi. Ini dengan keadilan seperti ini, tegaknya langit dan bumi, tegaknya kehidupan. Ini satu di antara potret yang pernah ada dalam perjalanan Islam di awal-awal yang memegang orang-orang yang amanah dan mereka betul-betul di atas agamanya. Terus kalian, maka rata-rata manusia lebih nyaman berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Dan sungguhnya muslimin sangat toleran, tetapi toleran yang tidak mengorbankan akidah. Tidak seperti yang diajarkan oleh para dajjal di zaman kita sekarang ini, toleransi kemudian menghancur leburkan akidah Islam. Wa intasara al-muslimun, kaum muslimin tertolong menang. Wa radima raimal ahdaf wal masaib, sekalipun terkadang menimpa kepada kaum muslimin berbagai macam tragedi dan musibah-musibah. Banyak yang terbunuh, banyak yang dia terkadang kalah, terkadang menelan pil pahit dalam peperangan. Ini tentunya hal yang biasa dalam perjalanan peristiwa peperangan antar lawan. Ini ketika mereka mengadakan perangan ini kepada para musuh, ini sudah menjadi kembangnya peperangan, terkadang menang, terkadang kalah. Ini hal yang biasa. Dan di balik kekalahan kaum muslimin ada peristiwa, ada pelajaran-pelajaran penting seperti musibah-musibah, tragedi yang menimpa muslimin pada waktu perang Uhud dan perang Hunain di zaman Nabi yang masih hidup. Tragedi kekalahan ini, di balik itu ada pelajaran besar. Allah ingin mengajarkan tauhid, Allah ingin mengajarkan ittiba. Pangkal kehancuran atau pangkal yakni musibah yang menimpa muslimin itu adalah penyimpangan dari jalan yang benar, penyimpangan dari bimbingan agamanya. Waktu perang Uhud, pelajaran terbesar adalah penyimpangan sebagian muslimin yang tidak mengindahkan wasiat Nabi untuk tetap bertahan di Bukit Uhud. Sehingga dari titik itu, maka terjadilah musibah, yaitu Khalid bin Walid bisa menghajar yaitu kaum muslimin dari Bukit Uhud, karena yang di Bukit Uhud dia turun. Padahal diwasiatkan jangan turun, baik dalam keadaan menang atau kalah. Bahkan jangan turun, walaupun kalian melihat kami dicabik-cabik oleh burung. Tapi wasiat ini ternyata teledor, mereka tinggalkan. Walaupun telah diingatkan komandannya, mereka pedulikan. Sampai kemudian Khalid bin Walid menghajar muslimin dari titik itu. Sedangkan peristiwa Hunain, pelajaran terbesarnya adalah salah di dalam tawakal. Mereka bertawakal dengan jumlah sebagian muslimin yang baru saja masuk Islam. Di antara mereka mengatakan, kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah yang besar. Kita telah diajarkan oleh Nabi, jumlah yang banyak itu kalau tidak berkualitas hanya untuk buih. Jumlah yang banyak ketika tidak berkualitas ini adalah seperti buih yang tidak membahayakan, karena buih adalah buih, walaupun selautan segunung adalah buih yang tidak membahayakan. Kita selama ini berorientasi jumlah, kalau kita jumlahnya besar menang, kita jumlahnya banyak menang, kita kalahkan jumlahnya sedikit, enggak. Kita kalah dan kita hina, kita ibaratnya diingkal-ingkal musuh, itu bukan karena jumlahnya sedikit, karena kualitas kita yang rusak. Satu orang pendekar bisa enggak mengalahkan 50 orang yang biasa-biasa saja? Bisa dengan gayanya, kepalanya putus semuanya. Bisa. Kalah itu bukan karena jumlahnya sedikit, kualitas kita yang tidak standar. sehingga kita menjadi ini hina. Tawakalnya kepada jumlah, bukan kepada Allah Ta'ala. Ini dulu sekalian sudah mentawaf isya, sudah bermanfaat. Ada itu. Insyaallah kita lanjutkan pada saat akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.